saja lewat depan rumahmu. Ku melihat ada tenda biru. Tiada lagi yang ku pindah, hanya ada cinta. depan rumahmu. Ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya, pernikahan siapa? Percaya, tapi ini terjadi. Kau bersanding duduk di pelaminan, air mata jatuh tak tertahankan. Kau hianati cinta suci ini. Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan, tanpa bicara kau buat ku kecewa, tanpa kau buat ku merana. Ku tak percaya dirimu tega nodai cinta, hianati cinta. Percaya, tapi ini terjadi. Kau bersanding duduk di pelaminan, air mata jatuh tak tertahankan. Kau hianati cinta suci ini. Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan, tanpa bicara kau buat ku kecewa, tanpa berdosa kau buat ku merana. Ku tak percaya dirimu tega nodai cinta, hianati cinta. Cinta hianati cinta. Bawa dengan kecewa. Tak terulang lagi. Jangan lagi aku bintang, hanya ada cinta. Tiada kata ku berguna, hanya ada cinta. Bawa aku pergi saat kau kembali. Bersambangmu kasih, jangan ragu padaku lagi. Aku rindu kasih, waktu berganti aku menanti. Mengapa kau diam saja? Some